Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sampai masih pada ayat firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, bahwa Quran ini tidak disentuh, tidak dipegang kecuali oleh yang disucikan. Dan telah lalu penjelasan mereka adalah para malaikat alaihimussalam. Memperkuat ini bahwa ayat bentuknya adalah khabar. Kabar, informasi, berita dari Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Bahwa Quran ini tidaklah disentuh, tidaklah dipegang kecuali oleh yang disucikan. Makhluk yang disucikan. Maka di situ tidak ada perintah, tidak ada larangan, dan itu hukum asal dari akhbar. Hukum asal berita itu demikian. Berita ya sebatas itu berita, pengabaran, informasi, tidak mengandung perintah di dalamnya, tidak pula mengandung larangan. Kecuali jika ada qarinah. Kecuali jika ada qarinah lain yang menguatkan, menandakan bahwa ini memang bentuknya kabar tapi mengandung perintah. Ini bentuknya memang kabar tapi maknanya larangan. Baik, kalau ada qarinah, kalau enggak ada ya tetap dia sebagai kabar. Bahwa Allah mengabarkan dalam ayat ini Quran tidaklah dipegang kecuali oleh yang disucikan. Makanya kurang tepat jika dijadikan dalil untuk larangan memegang atau menyentuh mushaf bagi yang tidak bersuci, bagi yang tidak punya toharoh, enggak punya wudu. Kan berarti itu larangan, larangan menyentuh Quran. Sementara ayat bentuknya kabar. Bentuk konteks ayat, la yamassuhu illal mutahharun. Allah kabarkan dari kemuliaan Quran ini, dari keagungannya, dia tidak dipegang kecuali oleh yang disucikan. Taib, itu satu. Kedua, lafaz mutahharun ma'ruf, dia berbentuk isim maf'ul. Mufa'alun, mutahharun. Berarti mereka itu objek, maf'ul bih. Makhluk yang disucikan. Yang mensucikannya adalah Allah. Makanya kalau, ini sisi kedua, seandainya yang dimaksud adalah manusia, orang yang punya suci, punya tohara, punya wudu, tentu lafadznya bukan begitu seharusnya. Seharusnya akan dikatakan misalnya kalau bukan ayat, la yamassuhu illal mutatahhirun. Mutatahhirun, orang-orang yang bersoharoh. Seperti ayat lain terkait bersuci, terkait toharoh wudu, kan Allah sebutkan di Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada hambanya yang bertobat kepadanya dan cinta kepada hambanya yang bersuci, punya toharoh, punya wudu. Mutatahhirin, isim fa'il, mutafa'ilin. Artinya mereka yang melakukan toharoh, mereka yang berbuat toharoh. Hanya dinisbatkan ke mereka, mutatahhirin, mereka pelakunya. Sementara kembali ke ayat, lafadznya kan mutahharun, yang disucikan. Itu bedanya jauh antara mutatahhirin dengan mutahharun. Manfaatnya kita mengenal tasrif atau sorof, beda antara itu isim fa'il dengan itu isim maf'ul. Maka mutahharun kembali tadi adalah para malaikat yang mereka disucikan oleh Allah. Nah, dan memang sifat malaikat demikian di ayat-ayat lain seperti dalam Al-Anbiya, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka terus bertasbih, berzikir kepada Rabb-nya siang dan malam, tidak pernah berhenti. Disucikan. Tidak pernah bosan, terus bertasbih kepada Allah, malaikat ini. Makhluk yang disucikan. Juga yang Allah sebutkan dalam At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah atas yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka lakukan selalu, mereka taati apapun yang diperintahkan kepada mereka. Disucikan. Sehingga gak pernah maksiat. Gak kenal namanya maksiat, dosa. Gak ada pada malaikat. Juga dalam Anbiya, bal ibadum mukromun. Malaikat itu hamba Allah yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak pernah mendahului perintah dari Allah. Enggak akan mereka berbuat sesuatu sebelum diperintah. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan dengan perintah Allah apapun itu mereka akan taati. Maka ini sifat-sifat malaikat. Makanya Allah sebutkan mereka mutahharun. Disucikan. Wa min babil faidah, kata Imam Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi, Imam Tabi'in rahimahullah, ja'alallahu lil malaikati uqulan wa lam yaj'al lahum syahawat. Allah jadikan memang para malaikat ini untuk malaikat hanya akal, sehingga mereka faham, mereka mengerti apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sampaikan ke mereka. Akal. Dan tidak dijadikan syahwat pada mereka. Enggak ada syahwatnya. Sehingga yang ada ketaatan, ibadah. Nah. Wa ja'alallahu lil baha'im syahawat wa la uqula laha. Sementara Allah jadikan pada binatang syahwat dan tidak ada akalnya. Binatang hanya kenal syahwat, kapan dia mau kawin, kawin, gak peduli di depan orang, gak peduli mau itu betinanya siapa, mau dia kawin, kawin. Seperti kamu lihat kambing, ayam atau apa, semua binatang, karena mereka hanya punya syahwat, gak punya akal. Kata Imam Qatadah, wa ja'alallahu lil insan aqlan wa syahwah. manusia, Allah jadikan padanya akal sekaligus syahwat. Ada padanya dua-duanya. Kata beliau, maka yang lebih akalnya mendominasi daripada syahwatnya, dia lebih dekat ke arah para malaikat. Ibadah, taat, mulia, agung. Akalnya lebih mendominasi daripada syahwatnya. Tapi wal'iyadzubillah, jika syahwatnya yang lebih menguasai dirinya daripada akalnya, maka dia lebih dekat ke arah binatang. Tanpa malu, berbuat mesum, berbuat maksiat, bahkan di depan orang. Nasallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat, kalau ayat ini menyebutkan bahwa Quran Al-Karim dipegang hanya oleh malaikat, makhluk yang disucikan, ini isyarat, ini tersirat di dalam ayat, makna barang siapa yang mensucikan hatinya, membersihkan dirinya dari segala bentuk maksiat, dia bersihkan dirinya dari segala dosa, akan berpengaruh besar untuk dia lebih memahami Quran dengan baik. Sebaliknya, yang ternodai dirinya dengan maksiat, ternodai kalbunya dengan dosa, maka semakin banyak maksiatnya, semakin dia lebih jauh, lebih sulit untuk memahami Al-Quran. Karena yang di tangan malaikat atau Quran ini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan untuk disentuh, dipegang, kecuali oleh malaikat, makhluk suci yang disucikan dari maksiat dan dosa, kalau itu lembaran-lembaran Qur'annya demikian, terlebih kalau kembali kepada tafsir yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwa la yamassuhu illal mutahharun, maknanya adalah lembaran yang di tangan para malaikat. Walaupun banyak telah lalu dari mufassirin mengembalikan dhamir la yamassuhu itu kepada yang di Lauhul Mahfuz. Ini atau itu berdekatan. Sebagaimana itu lembaran Quran tidak tersentuh, tidak terpegang kecuali oleh yang disucikan lembarannya, maka maknanya pun demikian. Maknanya tidak akan bisa disentuh, dalam artian tidak akan bisa difahami, tidak akan bisa dimengerti kecuali oleh orang yang suci dari dosa, bersih dari maksiat. Demikian Syekhul Islam rahimahullah mengistimbat dari ayat ini, dan itu dari ketajaman pemahaman beliau dan kecerdasan beliau rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, bahwa maksiat menjadi sebab orang itu terhalangi untuk memahami Al-Quran. Apapun itu maksiatnya, dosa dengan segala bentuknya, menghalangi seorang hamba untuk faham Al-Quran dengan baik. Makanya juga Allah sebutkan di Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah, justru ternodai titik hitam pada kalbu mereka karena ulah mereka, ini kemaksiatan-kemaksiatan mereka, syiriknya mereka, maksiat mereka menodai dan menutupi hati mereka jadi hitam. Karena maksiat menutupi hati. Dan mereka ini yang Allah sebutkan menutupi, maksiat itu menutupi hati mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan padanya ayat-ayat kami, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, asatirul awwalin, ini dongengnya cerita orang-orang dulu, Quran ini. Dia enggak yakin, enggak menganggap ini wahyu yang begitu mulia, ini hidayah dari Allah, petunjuk untuk keselamatan hidupnya, dunia akhirat, untuk kebahagiaannya. Dia enggak anggap semua itu, enggak dia yakini, enggak ada iman. Makanya dia katakan Quran ini asatirul awwalin, dongengnya orang-orang dulu, bukan dari Allah, bukan wahyu dari Rabbul Alamin, bukan hidayah, bukan nur, bukan ilmu. Tapi asatirul awwalin, bagaimana dia bisa dapat manfaat dari Quran? Bagaimana bisa dapat hidayah dari Quran? Dia yakini Quran itu dongeng, fiktif. Kenapa demikian? Allah sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akibat maksiat mereka tertutup hatinya, tertutup kalbunya, sehingga tidak bisa mengimani dan memahami Quran dengan baik. Makanya Allah juga sebutkan, atau sebelum itu Allah juga sebutkan di Al-Isra, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Wa idza qara'tal Qur'an, Allah katakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jika kamu baca Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun, kami jadikan antara Qur'an ini dengan orang yang tidak mengimaninya hijaban mastura. Hijab itu tabir, penutup. Layaknya kalau itu ditabir, ditutupi, kamu enggak tahu yang di belakang tabir itu apa. Di situ ada hidangan nikmat, ada makanan lezat, ada apa yang ada di situ, kamu enggak paham, enggak akan tahu karena tertutup. Ada hijab, ada tabirnya. Kalau engkau baca Quran, kata Allah, kami jadikan tabir penutup antara Quran itu dengan orang-orang yang tidak beriman kepadanya, tidak mengimaninya. Padahal di Quran itu ada ilmu yang bermanfaat, di situ ada mau'izah, di situ ada hidayah, di situ ada iman, di situ ada akhlak, di situ ada segala kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Tapi tertutupi bagi mereka, mereka gak akan tahu apa kandungan Quran itu, karena tertutup, hatinya ditutupi, sehingga gak akan bisa tahu, karena mereka tidak beriman, karena maksiat mereka. Maka tidak bisa diharapkan untuk kemudian taat dan tunduk dengan ajaran-ajaran Quran. Allah sebutkan wa ja'alna 'ala qulubihim akinna, di hati mereka pun kami jadikan akinna, penutup, sehingga dengan itu mereka enggak akan bisa faham, tidak bisa mengerti makna-makna Quran. Yang ada sebatas mereka dengar. Dengar-dengar memang. Dia enggak tuli, telinganya ada, pendengaran ada. Dia bisa dengarkan, tapi untuk kemudian mendapat manfaat darinya, mendapat hidayah, berguna untuk hidupnya, mengkoreksi amal perbuatannya, meluruskan akidah, ibadah dan akhlaknya, enggak ada. Tertutup. Hanya sebatas pendengaran. Nah, ini semua akibat dosa. Artinya setiap hamba dengan ini untuk lebih mawas diri, lebih takut kepada segala bentuk kemaksiatan dan dosa, karena itu menutupi hatinya, menutupi kalbunya untuk bisa faham dan kemudian tunduk dan taat kepada Quran. Dan itu yang inti. Karena mata, kasat mata, bisa saja melihat, bisa saja tidak melihat. Tapi intinya yang ada di dalam kalbu. Berapa banyak orang yang kafif, mubsir, dia tunanetra, gak melihat, tetapi mubsir, karena terbuka mata hatinya, mengerti dan faham ilmu syariat. Di sana ada Abdullah ibn Ummi Maktum, di akhir-akhir hayatnya pun, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar juga tunanetra, hilang penglihatannya. Tapi saat beliau justru menjadi ulama besar di zamannya. Dan banyak, Muhammad bin Ibrahim, Abdul Aziz bin Bas, dan ulama-ulama besar tunanetra, gak ngelihat. Tapi keilmuan syariat yang Allah berikan padanya luar biasa. Di sisi lain, betapa banyak orang yang terbuka matanya, melihat, tapi buta mata hatinya. Itu yang Allah sebutkan, fa innaha la ta'mal abusar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta adalah hatinya yang ada di dalam dadanya. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Kembali kepada ayat. Ayat ini pula disebutkan oleh sebagian ulama, makanya baik untuk seorang alim atau mufti yang memberi fatwa, ketika dia menyampaikan fatwa atau jawaban untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah, agar dengan itu terbersihkan, tersucikan hatinya, sehingga dia bisa faham, mengerti ilmu, bisa menjawab dengan benar, terbimbing, muwafaq, mendapat taufik untuk menjawab itu sesuai dengan syariat, dari ilmu yang Allah turunkan, agar tidak tertutupi, tidak tersamarkan permasalahan itu olehnya, agar dosa-dosa dan efek dosa itu betul-betul terbersihkan dari kalbunya. Ulama istimbat ini dari ayat, selain tadi yang Syekhul Islam sebutkan, juga di dalam ayat An-Nisa 105-106, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wala takun lil kha'inina khosima. Kami Allah, kata Allah, yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami yang turunkan kepadamu kitab agar itu engkau jadikan hukum menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah umat manusia. Karena ada saja pasti perselisihan yang ini begini, fulan dengan fulan, akan terselesaikan dengan Quran, dengan syariat, dengan sunnah. Bima arakallah, dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepadamu, wala takun lil kha'inina khosima, dan jangan engkau menjadi musuh bagi orang-orang yang berkhianat. Setelah Allah perintahkan Rasulnya untuk berhukum, menghukumi, mengatakan kamu yang salah, kamu yang benar, ini yang hak, ini yang batil, ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, litahkuma bainan nas, hukum. Setelah Allah perintahkan untuk berhukum itu, Allah katakan wastaghfirillah, dan beristighfarlah. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafuran rahima, karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Makanya beberapa dari ahlul ilm menyebutkan baik untuk orang itu istighfar agar tampak baginya permasalahan itu dengan jelas, tidak tersamarkan ilmu itu dari kalbunya. Di dalam ayat juga Allah sebutkan tanzilum mir rabbil alamin, kembali ke surat Al-Waqi'ah, tanzilun mir rabbil alamin, Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin. Dan di ayat-ayat lain banyak yang serupa dengan ini. Dalam syu'ara Allah sebutkan Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan Quran itu diturunkan oleh Rabbul Alamin. Juga difussilat, tanzilum minar rahmanir rahim. Diturunkan dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tanzil juga mengandung atau mengisyaratkan kalau turunnya itu berkali-kali, artinya berangsur-angsur. Makanya disebutkan tanzil, karena memang Quran turun kepada Rasulullah SAW berangsur-angsur, gak langsung semuanya diberikan 30 juz, tapi berangsur-angsur turun 1-2 ayat, 5 ayat. Rasulullah ditanya tentang sesuatu beliau enggak tahu, jawabannya turun ayat menjawab. Terjadi sesuatu di zaman sahabat, turun ayat menjawab, meluruskan, membimbing mereka, demikian seterusnya. Di dalam ayat berarti ada faedah. Yang pertama, bahwa Quran itu turun kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, jin dan manusia. Maka ini dalil juga dari sekian banyak dalil yang menegaskan bahwa risalah Rasulullah SAW atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW umum kepada seluruh jin dan manusia. Itu yang membedakan. Kalau nabi-nabi terdahulu alaihimussalam, sebelum Rasulullah, risalah mereka khusus. Misi dakwanya hanya kepada kaumnya yang bersamanya, yang ada beliau berada di situ. Yang lain tidak terkena kewajiban untuk beriman atau menerima, mentaati syariatnya. Hanya kepada kaumnya. Makanya Rasulullah katakan, wa kana qabli minal anbiya bu'itha ila ummatihi khassah. Sebelum-sebelumku para nabi diutus hanya kepada kaumnya saja. Wa bu'ithu ilan nasi ammah. Sementara aku diutus kepada segenap umat manusia. Semua. Gak kenal Arab, gak kenal Ajam. Arab ataupun non-Arab. Risalah Rasulullah SAW kepada semua umat. Makanya dalam hadis Rasulullah tegaskan, wallahi atau walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyun au nasraniyun mata yauma mata wa huwa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah, kata Rasulullah, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah satupun orang mendengar dakwaku ini, entah itu dia orang Yahudi, orang Nasrani atau siapapun, dia mendengar dakwah ini, paham, sampai kepadanya syariat dakwah Islam, sampai dia mati, di hari dia mati belum juga beriman kepada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pasti dia menjadi penghuni neraka, kafir. Karena dakwah Rasulullah umum, menyeluruh. Bahkan Rasulullah marah ketika melihat beberapa dari mereka masih memegang lembaran-lembaran Taurat. Ini sisa-sisa ajaran Musa alaihissalam. Dibaca tadi, pelajari. Rasulullah katakan, laukana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya saja saudaraku Nabi Musa, seandainya sekarang beliau hidup di zaman Rasulullah, beliau telah wafat alaihi salam, tapi seandainya saja beliau hidup, tidak ada pilihan bagi Nabi Musa kecuali harus tunduk beriman kepada Rasulullah, harus mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Enggak boleh memegang Taurat lagi. Enggak boleh mengamalkan Taurat lagi, syariat beliau. Enggak ada pilihan lain bagi beliau. Makanya pula Isa alaihi salam yang akan turun, Allah turunkan di akhir zaman, mendekati kiamat, juga turun dalam keadaan berhukum dengan hukum Rasulullah SAW, dengan Islam ini, dengan syariat Rasulullah SAW. Sudah tidak mengamalkan Injil, enggak boleh, karena ini sudah masa Rasulullah SAW. Sampai kiamat, yang ada hanya syariat Rasulullah SAW. Maka umum syariat Rasulullah SAW kepada seluruh umat Rasul dari semenjak hari itu, di masa Rasulullah SAW sampai akhir zaman, tidak ada lagi syariat yang lain yang sampai padanya. Syariat ini harus mengimani dan menerima dan mentaatinya. Nah, itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan, dan itu pula yang ayat Quran tegaskan dalam banyak ayat. Nah, maka enggak ada ajaran-ajaran lain yang boleh diamalkan menyalahi apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan, atau orang mau memunculkan konsep baru lagi, mengangkat konsep yang baru buatan manusia, terkesan seakan untuk kaumnya, hanya untuk bangsanya, sementara ini Islam hanya untuk orang-orang Arab, Rasul hanya diutus kepada orang-orang Arab. Tidak demikian, Rasul kepada seluruh umat manusia. Nah, itu juga terkandung di dalam ayat ini. Ketika Allah katakan tanzilu mir rabbil alamin, diturunkan Quran ini dari Allah Rabbul Alamin, menunjukkan pula bahwa turunnya Quran ini dari kesempurnaan rububiyah Allah. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan dan mengatur segalanya. Makanya dinisbatkan turunnya Quran ini kepadanya, tanzilun mir rabbil alamin. Berarti Quran ini rahmat untuk ibad, untuk manusia. Dan rububiyah Allah juga ditegakkan berdiri di atas rahmat, kasih sayangnya, seperti firman Allah dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih, penyayang. Ditafsirkan Rahman lebih kepada zatnya yang sempurna, maha sempurna, banyak rahmatnya. Ar-Rahim lebih kepada hambanya, ini rahmatnya yang ia berikan kepada hambanya. Makanya Allah katakan di ayat lain, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada kaum mukminin rahima, sangat rahmat, sangat penyayang. Kalau itu dasarnya, maka Quran ini pun berarti rahmat bagi makhluk, bagi manusia. Makhluk yang mau mengimani, mau mendengar dan mentaatinya. Makanya di ayat Allah sebutkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini sebagai rahmat, betul-betul sebagai rahmat bagi mereka, dan syifa, obat, penyembuh. Tapi Allah katakan lil mu'minin, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bagi yang beriman, bagi yang mengimani. Jika itu ada iman, maka bermanfaat. Quran akan menjadi syifa, penyembuh baginya. Jika ada iman, bagi yang beriman, Quran betul-betul akan menjadi rahmat baginya, menjadi hidayah, petunjuk baginya. Kalau enggak ada imannya, ya percuma. Bagaimana akan berguna baginya, iman saja dia enggak. Seperti ayat-ayat tadi, yang ada malah tabir, penutup. Yang ada adalah ron, noda hitam menutupi hatinya karena maksiat dan dosanya, dan tidak mengimani maksiat besar terhadap Quran ini. Kadang sebagian orang, kamu bacakan padanya Quran, kok gak jadi penyembuh, padahal dia terkena ini, terkena itu, penyakit ini, gak ada gunanya, gak ada efeknya. Perlu dipertanyakan iman dia, karena Quran akan menjadi rahmat dan syifa bagi mukminin, bagi yang mengimani. Nah, kalau gak dia beriman, dia gak ngimani kalau Quran ini betul-betul akan menyembuhkan, betul-betul menjadi hidayah baginya, betul-betul menjadi rahmat, dia gak mengimani itu, ya bagaimana akan bermanfaat baginya? Gak akan bisa. Hanya mereka yang beriman yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran ini. Yang terakhir, bahwa Quran ini perkataan Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Dengan demikian, apa berarti setiap yang diturunkan bukan makhluk? Jawabannya tidak. Tetapi tergantung, kalau yang diturunkan, karena Quran diturunkan tanzil, tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Rabbul Alamin, dan dia bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, karena itu dinisbatkan atau kembalinya kepada Allah Jalla fi'ula sebagai sifatnya. Namun kalau itu kepada ciptaan Allah, maka yang diturunkan itu ya makhluk, dan itu banyak. Misalnya saja Allah katakan di Al-Hadid, wa anzalnal hadid, kami kata Allah menurunkan besi. Berarti besi itu makhluk, diturunkan memang, tapi itu makhluk. Juga firman Allah, wa anzalna lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, kami turunkan bagi kalian dari binatang-binatang ternak ada 8 pasang, diturunkan, tapi itu makhluk, diciptakan untuk manusia. Begitu pula hujan, Allah turunkan dari langit, itu makhluk. Tetapi Quranul Karim, karena itu perkataan Allah dan firman-Nya, Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, maha suci, maha sempurna, maha besar, itu bukan makhluk. Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah kelanjutannya kita kaji pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.